ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita yang ke-77 masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, bab tentang furudus salati wa arkanuha, hal-hal yang fardu di dalam salat dan rukun-rukun salat. Penulis mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau berkata, ar-ruknul awwal, rukun yang pertama, an-niyatu, rukun yang pertama dalam salat adalah an-niyah, yaitu berniat. Ini menjadi rukun pertama dalam salat, an-niyah atau berniat. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Tsumma yanwi biqalbihi." Kemudian hendaknya dia berniat dengan hatinya. "Tsumma yanwi biqalbihi." Kemudian di sini tentunya setelah dia berwudu, setelah dia menyempurnakan syarat-syarat yang lain, menutup aurat, memastikan masuknya waktu, menghadap kiblat, summa, setelah itu yanwi biqalbihi, dia berniat dengan hatinya. Jadi orang yang sholat berniat sholat biqalbihi, yaitu dengan hatinya. Disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kata beliau, an-niyatu, yang dimaksud dengan niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi awwali juz'i fi'lihi. Yang dimaksud dengan niat adalah qasdu asy-syai', menyengaja melakukan sesuatu atau bermaksud melakukan sesuatu, muqtarinan, yang mana maksud tersebut dirangkaikan bi awwali ajza'i fi'lihi, dengan bagian pertama dari perbuatan yang dia maksudkan. Jadi tadi niat adalah qasdu syai', seseorang bermaksud melakukan sesuatu. Dan maksud itu haruslah muqtarinan, dirangkaikan bi awwali ajza'i fi'lihi, dengan bagian pertama, ya, dengan bagian pertama dari perbuatan yang hendak dia lakukan. Saya bermaksud melaksanakan salat, maka maksud itu harus saya hadirkan berbarengan dengan bagian wajib pertama di dalam sholat. Tentu kita katakan bagian yang wajib pertama adalah takbiratul ihram. Itu bagian yang paling pertama. Ya, seseorang dikatakan masuk ke dalam sholat adalah ketika dia mengucapkan takbir, takbiratul ihram. Ya tahrimuha at-takbir, kata Nabi. Diharamkannya dengan takbir. Yaitu diharamkan melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas sholat. Berbicara misalnya, tertawa atau lain sebagainya. Wa tahliluha at-taslim. Dan kembali halal kalau sudah salam. Maka karena takbiratul ihram adalah awwalu ajza as-salah, dia adalah bagian pertama di dalam salat, maka disitulah kita berniat. Disitulah kita berniat. Ya. Di sini beliau berkata, fa in kana faridatan. Apabila salat yang dilaksanakan adalah salat yang wajib, wajaba niyatu fi'lis salah. Seseorang wajib berniat untuk melaksanakan salat. Ya, itu yang pertama, dia berniat untuk melaksanakan salat. Wajaba niyatu fi'lis salah. Yang kedua, wa kaunuha fardhon. Dan wajib berniat bahwa sholat yang akan dilaksanakan adalah sholat yang wajib, sholat yang fardu. Wa ta'yinuha, dan harus ditain. Apakah zuhran, au asran, au jum'atan, au maghriban, au isya'an. Jadi ada tiga. Niat melaksanakan sholat, ya. Lalu niat melaksanakan sholat yang fardu. Dan yang ketiga adalah menta'in. Menunjuk. Ya. Sholat yang dia inginkan. Sholat yang dia ingin kerjakan. Artinya di dalam hatinya, dia harus berkata, ya Allah, saya berniat melaksanakan sholat maghrib misalnya. Atau kalau kita lihat ucapan beliau, saya berniat melaksanakan sholat fardu maghrib atau fardu isya. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh juga, cukup di dalam hati kita hadirkan, ya Allah saya niat sholat maghrib, ya Allah saya niat misalnya sholat asar, karena maghrib ya pasti wajib, begitupun asar dia pasti wajib. Dan ini harus ada di dalam hati kita. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, bahwa niat itu harus ada. Ya, hadisnya sudah sangat terkenal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu, kata Nabi, adalah tergantung apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Ya. Oleh karenanya di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, qasdu syai'i muqtarinan bi awwali ajza'i fi'lihi wa mahalluha al-qalb. Yang dimaksud dengan niat adalah qasdu syai', bermaksud melakukan sesuatu, muqtarinan bi awwali ajza'i fi'lihi, yang mana niat itu berbarengan dengan bagian pertama dari perbuatan yang dia niatkan, salat misalnya, wa mahalluha al-qalb. Dan tempatnya adalah di hati. Jadi tempat niat itu hukum asalnya di dalam hati. Kalaupun nanti muncul perdebatan di kalangan para ulama terkait dengan talaffuz bin niyah, ya, perdebatan mereka adalah dari sisi apakah hati itu perlu dibantu dengan lisan ataukah tidak perlu. Itu terjadi perdebatan di kalangan para ulama, ya. Bahkan di kalangan para ulama Syafi'iyah, ya, sebelum kita nanti bicara tentang ulama-ulama di mazhab yang lain, bahkan di kalangan para ulama Syafi'iyah pun terjadi perbedaan pendapat di dalam memahami nas atau perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala terkait dengan masalah talaffuz bin niyah. Kemudian dikatakan ya, jadi kita berniat salat ya, lalu setelah itu kita hadirkan niat di dalam hati tentang salat yang ingin kita lakukan, apakah zuhur ataukah asar atau maghrib atau isya atau subuh dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini ada sedikit penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna salata taqa'u 'alal fardi wan nafilah. Karena salat itu terkadang bisa dihukumi wajib, bisa dihukumi sunnah. Ya. Walaupun kalau maghrib ya tentunya pasti wajib. Ya. Maghrib pasti wajib. Isya pasti wajib. Ya. Atau subuh atau yang lima waktu itu pasti wajib. Li'anna sholata taqa'u 'alal fardhi wan nafilah. Karena yang namanya sholat terkadang dihukumi wajib atau terkadang dihukumi sunnah. Wazuhra wa ghairaha. Dan terkadang sholat yang kita lakukan zuhur atau asar atau maghrib. Lalu bagaimana membedakan zuhur itu dengan asar? Membedakannya tentunya dengan niat. Ya, para pemirsa Niaga TV, untuk membedakan zuhur dengan asar adalah niat. Bagaimana membedakan antara kita sholat tahiyatul masjid atau kita sholat wudu dua rakaat, lalu setelahnya karena waktu panjang kita tahiyatul masjid, ya, lalu setelahnya kita niat qobliyah zuhur. Ada tiga sholat sekaligus. Ada tahiyatul masjid misalnya, ada sholat sunnah setelah wudu, ada qobliyah zuhur. Itu apa namanya, berturut-turut. Bagaimana membedakan satu sholat dengan sholat yang lainnya? Para ulama berkata bin niyah. Itu dengan niat. Jadi salah satu fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Itu satu. Dan untuk membedakan antara satu ibadah yang wajib, ya, dari sisi jenisnya, apakah dia zuhur, ataukah dia asar, apakah dia maghrib, isya, subuh, itu bisa dibedakan dengan yang namanya niat, ya, dibedakan dengan yang namanya niat. Falabudda minat tamyizi bainaha. Maka kita harus memberikan tamyiz, ya, kita pisahkan, tidak bisa kita gabungkan niat. Saya misalnya sholat, saya niat sholat saja. Tidak bisa, sholat apa yang ingin Anda kerjakan? Ya, apakah sholat yang wajib ataukah sholat yang sunnah? Sholat yang sunnah pun nanti beragam. Apakah itu qobliyah ataukah itu ba'diyah? Apakah itu tahiyatul masjid? Apakah itu sholat sunnah apa namanya setelah berwudu? Ya, wajib pun tidak cukup. Sekedar saya di waktu maghrib saya katakan saya niat sholat Allahu Akbar. Sholat apa? Diniatkan sholat maghrib. Kalau isya ya salat isya. Ya, wa mahalluha al-qalbu, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, dan tempat niat itu adalah di dalam hati. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil dari apa yang tadi kita sampaikan kata beliau adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu hanyalah akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yajibu qarnu dzalika bit takbir." Dan wajib merangkai atau menggabungkan niat tersebut bit takbir, dengan takbir. Ini yang tadi kita sampaikan. Karena takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar, dia adalah awwalu ajza as-shalah. Dia adalah bagian pertama dari salat, maka di bagian itulah kita berniat untuk salat. Jadi lisan kita mengucapkan Allahu Akbar dan hati kita berniat untuk melaksanakan apa? Ibadah maghrib atau ibadah isya atau subuh atau zuhur atau asar atau ibadah-ibadah yang lainnya. Fayuhdiruhu fi dhihnihi hatman. Fayuhdiruhu fi dhihnihi hatman. Maka seorang yang salat harus menghadirkan niat di dalam apa namanya pikirannya, ya, hatman, sebagai satu keharusan. Artinya tidak boleh pikirannya kosong, dia takbiratul ihram tapi pikirannya kosong. Dia tidak menentukan apakah dia sedang sholat zuhur, atau sholat asar, atau sholat maghrib, atau sholat sunnah, sholat wajib, dan lain sebagainya. Fayuhdiruhu, maka seorang yang sholat dia menghadirkan niat fi dhihnihi, ya, hatman, dia harus menghadirkan apa namanya menghadirkan maksud sholat itu di dalam pikirannya. Wa yatalaffazu bihi nadban, dan dianjurkan dia melapaskannya. Ini yang tadi kita singgung di awal. Ketika sampai di pembahasan wa yanwi biqalbihi, dia berniat dengan hatinya, sampai di situ tidak ada permasalahan di kalangan para ulama. Tidak terjadi perdebatan, tidak terjadi perbedaan pendapat. Tetapi ketika sampai di dalam permasalahan talaffuz bin niyah, ini permasalahan yang sangat klasik, ya, telah terjadi perbedaan pendapat. Ya. Kalau kita lihat, kita rangkum perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama, ya. Kalau kita lihat dalam beberapa referensi, disebutkan bahwasanya ashab Abi Hanifah rahimahumullah wa Syafi'i wa Ahmad, ya, sebagian sahabat Abu Hanifah rahimahullahu taala, para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, begitupun para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, dan sebagian ulama dari mazhab Hambali, mereka berpendapat ustuhibba, beliau berpendapat bahwa talaffuz bin niyah adalah sesuatu yang dianjurkan. Sesuatu yang dianjurkan, artinya bukan sesuatu yang dipastikan bahwa dia sunnah, tetapi dia adalah sesuatu yang dianjurkan, dianggap baik. Ya, dianggap baik. Dan kalau kita melihat, memperhatikan dalil-dalil yang mereka gunakan, adalah dalil yang paling sering disebutkan adalah, yang pertama adalah kias. Ya, mereka mengkiaskan masalah talaffuz bin niyah ini kepada permasalahan haji dan umrah, di mana disebutkan di sana bahwa Nabi bertalaffuz bin niyah, di mana beliau berkata labbaika hajjan au labbaika umratan, yaitu dijadikan dalil, ya, dijadikan dalil bahwa tidak masalah lisan membantu hati, ya, walaupun mahalluha alqalb, tempatnya niat itu adalah di hati, tetapi Nabi pernah menyebutkannya di lisan. Ini apa namanya dalil argumentasi yang paling sering kita dengar atau kita baca di dalam kitab-kitab para ulama yang berpendapat dianjurkannya, dianggap bagus talaffuz bin niyah. Itu dalilnya. Begitupun mereka berdalil dengan satu apa namanya satu pernyataan bahwasanya apabila dua bagian tubuh bisa beramal, kenapa harus satu? Artinya, kalau hati dia berniat, dan itu adalah bagian dari ibadah, dia berniat, lalu lisannya berbicara, kata mereka, bukankah itu artinya kita menggabungkan dua anggota badan untuk melakukan satu ibadah yang sama? Ini dalil yang sering kita dengar dari apa namanya para ulama yang menganggap bahwa mustahab dianggap baik, dianggap bagus kalau sebelum sholat selain berniat dalam hati, berniat juga di lisan. Tetapi sebagian ulama yang lain, yaitu para sahabat atau para ulama di kalangan mazhab Imam Malik, ya, di kalangan mazhab Imam Ahmad, mereka berpendapat ila adami at-talaffuz bin niyah. Ya, mereka berpendapat bahwa tidak perlu sama sekali bertalaffuz bin niyah. Ini pendapat para ulama di kalangan mazhab Maliki, lalu para ulama di kalangan mazhab Hambali, ya, kebanyakan mereka berpendapat tidak perlu talaffuz bin niyah. Tidak perlu talaffuz bin niyah. Dan pendapat yang ketiga adalah jama'atun minal malikiyah, sekelompok ulama dari kalangan mazhab Imam Malik berpendapat bahwasanya talaffuz bin niyah adalah khilaful aula. Kalau orang bertalaffuz bin niyah, melafazkan niyah, dia sudah melakukan apa namanya satu perbuatan yang menyelisihi pendapat yang lebih utama. Jadi ada yang lebih utama daripada talaffuz bin niyah menurut sebagian ulama dari mazhab Malikiyah. Jadi mereka tidak mengatakan dilarang, tetapi mereka cenderung mengatakan khilaful aula. Khilaf artinya menyelisihi aula yang lebih utama. Yang lebih utama tentunya mencukupkan dengan hati sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul dan para sahabatnya. Ya, kecuali kata mereka bagi orang yang terkena was-was. Ini pendapat yang ketiga, ya. Jadi ada tiga pendapat. Ada pendapat sebagian ulama pengikut Imam Hanafi, lalu pengikut Imam Syafi'i, dan sebagian pengikut Imam Ahmad berpendapat dianjurkan, mustahab. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat para ulama Malikiyah dan para ulama Hanabilah pengikut Imam Ahmad. Mereka berpendapat tidak disyariatkan talaffuz bin niyah. Dan yang ketiga mengatakan bahwa talaffuz bin niyah adalah khilaful aula, menyelisihi yang utama, kecuali bagi orang yang terkena was-was, ya. Walaupun nanti masalah was-was ini pun terkadang malah muncul ketika dilapaskan. Ketika dilapaskan malah muncul was-was, ya. Yang pasti terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kita ingin membacakan perkataan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab berkata rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi berkata, fa'innawa biqalbihi, seandainya seseorang itu berniat biqalbihi, ya, nawa biqalbihi, dia berniat dengan hatinya, walam yatalaffaz bilisanihi, walaupun dia tidak melapaskan dengan lisannya, ajza'ahu, maka salat yang dia lakukan sah, dengan syarat dia sudah berniat di dalam hati. Seandainya pun dia tidak lagi berniat dengan lisan, kata Imam An-Nawawi sah, mencukupkan dengan apa yang ada di dalam hati. Alal madhhabi wa bihi qat'a al-jumhur. Kata Imam An-Nawawi, itulah pendapat jumhurul ulama, bahwa seandainya mencukupkan dengan hati itu sudah cukup. Wa hadza, kata beliau, wa bihi qat'a al-jumhur. Itulah pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Wa fihi al-wajhu alladhi dzakarahu al-musannib wa dzakarahu ghairuhu. Ya, dan ada pendapat yang lain yang disebutkan oleh penulis, maksudnya Al-Imam Abi Ishaq Ash-Shirazi rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata sahibul hawi, penulis kitab Al-Hawi, huwa qawlu Abi Abdillah Az-Zubairi, dan ini adalah pendapatnya Abu Abdillah Az-Zubairi, annahu la yujzi'uhu hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffuz al-lisan. Sebagian ulama, ya, jumhur mengatakan cukup dengan hati saja. Kata Imam An-Nawawi, itu pendapat jumhur. Dan itu pendapat yang dipakai di mazhab Imam Syafi'i. Seandainya pakai hati saja, itu sudah cukup. Ya, seandainya pakai hati saja, sudah cukup. Tetapi sebagian ulama Syafi'iyah, ada yang berpendapat tidak sah kecuali saat menggabungkan antara lisan dan hati. Ya, dan ini perkataan siapa tadi? Ini adalah perkataan Abi Abdullah Az-Zubairi. Ya. Li anna Syafi'i, Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata di dalam permasalahan haji, "Idza nawa hajjan aw umratan," apabila ada seseorang yang berniat haji atau umrah, "ajza'a," maka diterima haji dan umrahnya, "wa in lam yatalaffaz," walaupun dia tidak melapaskan niatnya. Ini kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang haji, ada yang umroh, dia niat dengan hatinya, itu sah walaupun tidak dilapaskan. Walaisa kas-shalah, tapi berbeda dengan sholat. Nah, ini yang menjadi apa namanya titik perdebatan di kalangan para ulama Syafi'iyah di dalam masalah melapaskan niat. Jadi Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i, bahwa di dalam masalah haji dan umroh, sah seandainya berniat dengan hati tanpa lisan. Itu sah, kata Imam Syafi'i. Tapi berbeda dengan sholat. Kata Imam Asy-Syafi'i. La tasih illa bin nutq. Tidak sah kecuali dengan diucapkan. Di sini, sebagian ulama Syafi'iyah memahami ucapan Imam Syafi'i ini bahwa harus ada ucapan di lisan. Padahal dikatakan di sini, qala ashabuna ghalata hadzal qa'il. Para ulama berkata, ini yang berpendapat seperti ini salah. Para ulama Syafi'iyah berpendapat, bukan seperti itu kita memahami nas atau perkataan Imam Asy-Syafi'i. Walaysa muradu Asy-Syafi'i bin nutqi fi shalah hadza, bal muraduhu at-takbir. Kata Imam An-Nawawi, bukan yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dengan kata an-nutq dalam salat itu niat, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan nutq di situ adalah at-takbir. Artinya kalau orang yang haji dan umroh, para pemirsa, mereka sah tanpa harus berkata labbaika hajjan, labbaika umrotan. Yang penting sudah niat di dalam hati. Tapi kalau dalam sholat, tidak sah kecuali harus mengucapkan Allahu Akbar. Itu yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan para ulama Syafi'iyah yang lainnya, bahwa maksud dari ucapan Imam Asy-Syafi'i dengan kata an-nutq, nutq di situ yantiq, ya, yang dia ucapkan dengan lisannya bukan niat, akan tetapi yang diucapkan dengan lisan adalah ucapan Allahu Akbar yang kita baca saat takbiratul ihram. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin, ini masalah yang apa namanya khilaf di kalangan para ulama, ya, yang diperdebatkan oleh para ulama. Walaupun saya secara pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan, pendapat kedua, ya, yang mengatakan bahwa tidak perlu, ya, apa namanya, setelah saya baca dalil-dalilnya, saya cenderung kepada pendapat yang kedua yang mengatakan mencukupkan niat dengan apa yang ada di apa namanya di hati. Walaupun sekali lagi ini masalah adalah masalah khilaf yang klasik yang sudah diperdebatkan oleh para ulama. Hendaknya ini menjadi apa namanya satu bahan kajian yang terus menerus, ya, dan tidak menjadi bahan apa namanya perpecahan, saling membenci di antara kaum muslimin. Jangan kemana-mana, ma'asyiral muslimin, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Wa qur rabbi zidni ilma. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store

Apakah sah seseorang melaksanakan sholat tanpa menyebutkan jumlah rokaat, misalnya maghrib 3, isya 4, subuh 2, dan seterusnya? Allah alam bisawab, nanti akan kita baca perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, wala yajibu at-ta'arrudu li'adadi ar-raka'at, dan tidak wajib seorang yang sholat menyebutkan jumlah rokaat. Ya, tidak wajib seorang yang sholat menyebutkan jumlah rakaat. Begitupun tidak wajib mengidofahkannya kepada Allah. Artinya tidak perlu dia berkata misalnya lillahi ta'ala. Dia pun tidak wajib mengucapkan adaan atau qodoan. Dia pun tidak wajib mengatakan misalnya apa mustaqbilal kiblah. Ya, itu tidak. Ya, seandainya seseorang berniat dengan hatinya bahwa dia hendak niat melaksanakan sholat fardu maghrib, atau bahkan menurut sebagian ulama cukup dia berniat di hatinya ingin melaksanakan sholat maghrib, Allah alam bisawab, itu sudah cukup sebagai niat di dalam sholat. Allah alam bisawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh wirid di dalam hati ketika dalam perjalanan dalam pesawat membaca Al-Quran dalam hati? Terima kasih. Allahumma bissalam, hukum asalnya zikir, wirid itu adalah amalan lisan sebagaimana sering kita sampaikan. Mengingat Allah dalam hati bisa. Kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi membaca Al-Quran, ya, tentunya itu adalah amalan lisan. Kalaupun kita tidak ingin menggunakan suara yang kencang, minimal dengan suara yang lirih, ya, suara yang kecil, ya kan bisa. Misalnya saya bisa membaca Quran dengan suara yang pelan, ya. Saya membaca misalnya. Tasalun inna bayil azim bihum fi mukhtalifun kana sa'lamun. Maka la sa'lamun alam naj'al al-ardha mihada. Para jamaah tidak mendengar, para pemirsa tidak mendengar, tapi saya bisa mendengar dengan suara yang pelan, ya. Apalagi saya sering katakan bahwa membaca Al-Quran itu ada kaidahnya, ada makharijul huruf. Dan makharijul huruf itu gak bisa dipindah ke hati. Ya. Ada tajwid, ada panjang, ada pendek, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, dan lain sebagainya. Tentunya itu membutuhkan apa? Gerakan lisan, gerakan bibir, ada hidung, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa digantikan dengan apa namanya hati. Di hati ya kita mengingat Allah, kita apa namanya senantiasa tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita hadirkan di dalam hati kita. Allah alam bissab. Ada Abu Naf'an, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa salam, kaifahalukum ya Ustaz. Alhamdulillah bi khairin. Kaifahal Abu Naf'an. Alhamdulillah, doakum, bautan, doakum, barakallahu fikum. Semoga sehat-sehat, amin ya Rabb. Semoga Pak Ustaz keluarga dan terus semua Pak Ustaz. Amin ya Rabb. Anak-anak orang bodoh gak ngerti, cuman anak kalau boleh ngomentarin sedikit, terus anak baca buku di buku apa namanya, cara-cara ibadah haji yang ditulis sama Syekh Ali Hasan Rahimahullah. Rahimahullah, Ustaz. Rahimahullah. Ya, nah, dia mengomentari tentang masalah niat tadi. Kata dia, ada tentang masalah ada yang memberi contoh dengan ibadah haji. Jawabannya seperti yang tadi Pak Ustaz jelas, dan kalau ibadah haji itu bukan maksudnya niat, tapi itu emang awal mulanya. Tata cara ibadah haji dimulai dengan ucapan yang tadi itu. Lebih Allahumma umrah atau lebih Allahumma hajjan, seperti halnya sholat dimulai dengan takbir. Itu boleh saya beri. Itu perkataan dari Al-Yasin Rahimahullah itu. Dan dia membawakan sebaik-baik perkataan yang Ustaz baca tadi, perkataan juga dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga perkataan Ibnu Umar, gak bisa dibilang baik meskipun semua orang baik, tapi baik-baik tadi adalah contoh Nabi Muhammad SAW. Allah amin. Apuan lima yang bodoh baca sedikit Ustaz. Ini Ustaz yang anak mau tanyakan Ustaz, anak baca tentang masalah sholat Ustaz bangun dari rakaat pertama ke kedua ke ketiga ke yang empat. Ini kalau sholatnya yang empat Ustaz. Yang anak tanyakan ucapan takbir intikolnya Pak Ustaz. Nah, kalau diucapkannya sambil berdiri itu sampai ada sampai dari penjelasan Ustaz Utsaimin, kalau ucapannya sambil berdiri itu katanya nggak sah itu. Jadi ana jadi bingung tuh maksudnya nggak sah. Bagaimana kata Ustaz Utsaimin bagaimana? Ana ulang nih Pak Ustaz. Jadi yang ana tanyakan dari rakaat pertama ke kedua, baik, atau kedua ke ketiga, atau ketiga ke keempat. Ini kalau kita ambil waktu yang keempat rakaat. Jadi yang jadi masalah kalau ucapan takbir intikolnya tadi diucapkan setelah kita berdiri, Pak Ustaz. Setelah kita berdiri dan kita ucapkan Allahu Akbar seperti kayak gitu. Nah itu nggak sah seperti kayak gitu. Jadi ucapan yang benernya yaitu sambil berdiri nih, jadi sebelum berdiri tegak dengan alasan kata dia kalau diucapkannya sambil berdiri berarti salah satu rukunnya udah tertinggal di situ karena itu posisinya udah berdiri di situ. Baik. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Abu Naf'an, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi Abu Naf'an dan keluarga di rumah dan para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Allah alam bisawab ya, terkait dengan masalah niat tadi sudah kita sebutkan pendapat para ulama terkait dengan permasalahan tersebut. Yang kedua terkait dengan masalah takbir intiqal, beliau katanya membaca pendapat Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasiah, bahwasanya kalau kita takbir lalu kita berdiri dari sujud masuk ke rakaat kedua misalnya, kalau kita mengucapkan takbirnya setelah tegak berdiri maka salat yang kita lakukan tidak sah. Ya, Allah alam bisawab. Pertama saya tidak tahu perkataan itu ya. Dan juga kalau kita lihat dari sisi hukum syar'i, ya Allah alam bisawab, yang menjadi rukun itu kan berdirinya. Yang menjadi rukun itu berdirinya. Adapun nanti permasalahan ucapan Allahu Akbar, ya pengucapan takbir itu diperselisihkan. Ya para ulama sepakat bahwa takbiratul ihram itu wajib, itu rukun. Adapun takbir yang lain yang kita sebut dengan takbir intiqal, ya itu Allah alam bisawab, sebagian ulama berpendapat cenderung mengatakan sunnah. Ya, cenderung mengatakan sunnah. Dalilnya adalah hadis yang sudah kita bahas, hadis tentang sahabat yang salatnya tidak bagus. Ya, lalu dia mengulang sampai 3 kali, lalu Nabi alaihi salatu wassalam di keempat kalinya berkata, kalau kamu mau salat, ya sempurnakan wudumu, summastaqbilil kiblah fakabbir, hadapkan dirimu ke kiblat lalu takbir, itu satu. Lalu setelah itu kata Nabi dalam riwayat Ibnu Hibban, bacalah apa Al-Qur'an, yaitu bacalah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ruku'lah sampai kamu tumakninah dalam ruku. Lalu setelah ruku Nabi katakan bangkitlah kamu summarfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Lalu bangkitlah dari ruku sampai engkau tegak. Lalu setelah ruku Nabi setelah i'tidal Nabi berkata summasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah engkau sampai tuma'ninah dalam sujud. Ya, lalu setelahnya Nabi katakan summarfa ra'sak hatta tastawiya qa'idan. Lalu engkau duduk sampai engkau duduk tegak. Lalu sujud lagi hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tuma'ninah dalam sujudmu. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Laksanakanlah rukun-rukun ini di dalam semua salatmu. Ya, kalau kita lihat di situ itulah rukun-rukun yang disebutkan dari mulai misalnya takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, lalu ruku dan tuma'ninah, i'tidal dan tuma'ninah, sujud dan tuma'ninah, duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah, dan duduk yang sujud yang kedua dan tuma'ninah di dalamnya. Tujuh hal ini menjadi semacam umdah atau menjadi pokok di dalam perkara-perkara yang tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat. Adapun perkara-perkara seperti misalnya duduk istirahah atau membaca zikir ketika ruku, ketika sujud dan yang lain sebagainya, Allah alam bisawab ya, para ulama mengatakan bahwa hal itu adalah sifatnya sunnah. Ya sifatnya sunnah. Sama seperti membaca surat selain dari Al-Fatihah, itu hukumnya adalah sunnah. Oleh karenanya saya belum ketemu, mungkin nanti kita coba cari fatwa beliau, bagaimana sesuatu yang sunnah menjadi apa namanya, menjadi ketetapan hukum yang menentukan sah atau tidaknya sholat seseorang. Itu yang belum kita temukan, tetapi mudah-mudahan nanti bisa kita lihat perkataan dari beliau rahimahullahu rahmatan wasiah. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Apakah berdoa setelah sholat fardu selesai salam? Caranya dengan mengangkat tangan? Allah alam bisawab, ya setelah salam tentunya yang paling bagus jangan langsung berdoa, tetapi berzikir, beristighfar, ya, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayadal jalali wal ikram sampai akhir. Kalaupun setelahnya mau berdoa, silahkan berdoa. Ya, bagaimana caranya berdoa? Kalau memang perlu mengangkat tangan, silahkan. Minta apa-apa yang kita inginkan. Ya, sesungguhnya Allah itu malu melihat hambanya yang meminta kemudian dia pulang dengan tangan kosong, ya. Oleh karenanya silahkan kita berdoa meminta dengan mengangkat tangan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saat sholat saya kadang menguap gatal dan kadang bersin. Apakah saat menguap kita boleh menutup mulut dan saat gatal kita boleh menggaruknya? Betul, dalam hadis Nabi memerintahkan untuk menutup, ya, atau paling minimal menahan dengan mulutnya agar menahan dengan kedua bibirnya agar mulutnya tidak terbuka lebar, ya. Dan itu dijadikan dalil oleh para ulama kontemporer yang memperbolehkan sholat menggunakan masker dengan alasan bahwa Nabi memerintahkan menutup mulut saat menguap dalam sholat. Itu dijadikan dalil bahwa kalau ada keperluan diperbolehkan. Ya, lalu tadi selanjutnya apa lagi kita lihat? Baik. Kalau gatal, ya menggaruk, ya silahkan digaruk, tetapi ya tentunya tidak berlebih-lebihan, ya. Sekedarnya saja tidak masalah. Ya Allah alam bissawab. Bolehkah merubah surat wasiat pernah dibuat tapi belum disampaikan kepada yang diwasiati dan ahli waris? Boleh, tidak masalah. Silakan. Ya, ibu, kalau kita punya surat wasiat lalu kita ubah itu surat sebelum kita berikan, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bahkan setelah kita berikan misalnya, setelah kita berikan kepada keluarga lalu kita katakan itu saya pernah berwasiat begini begini begini, saya berubah jadi begini begini, Allah alam bisawab, saya tidak tahu ada larangan terkait dengan hal tersebut. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah di surat Qaf ayat 30 menerangkan begitu banyaknya umat yang masuk neraka jahannam, yang Anda tanyakan apakah yang masuk surga lebih sedikit dibandingkan yang masuk neraka? Allah alam bisawab, ya. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak umatnya yang akan masuk surga, dan beliau adalah yang pertama kali membuka pintu surga. Hanya saja dari 73 golongan, yang 72 terancam masuk ke dalam api neraka. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa terancam di sini bukan dalam pengertian kekal di neraka, karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam berkata, sataftariku ummati, umatku akan terpecah menjadi salasin wasabina firqatan, 73. Di sini yang ingin kita garis bawahi, Nabi masih menetapkan gelar ummati. Nabi masih menetapkan gelar ummati. Sataftariku ummati, umatku akan terpecah belah. 72-nya masuk neraka, satu golongannya ke surga. Tetapi 72 ini kata para ulama tidak kekal karena Nabi masih menganggap mereka ummati. Dalam hadis dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Ya, dan itu menunjukkan apa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala luas dan rahmatnya sudah apa namanya mendahului kemurkaannya. Ada Abu Zaini di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak. Ini, Ustaz. Beberapa hari kemarin ini daerah kami kan mengadakan sholat gerhana bulan, Ustaz. Baik. Tapi ketika pas waktu pelaksanaannya itu turun hujan, otomatis gerhana bulan tidak nampak. Apakah sholat gerhana itu dikerjakan harus nampak bulat gerhananya itu, Ustaz? Itu saja. Lalu bagaimana status sholat jami itu? Sekarang Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam berkata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidak terjadi kusub atau khusub dikarenakan kelahiran seseorang atau dikarenakan kematian seseorang. Fa idza raaitumuha, apabila kalian melihatnya, fafza'u ila shalah, bersegeralah kalian melaksanakan salat. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama bahwa salat gerhana itu terkait dengan melihat. Terkait dengan melihat. Fa idza raaitumuh, apabila kalian melihatnya, kata Nabi, maka bersegeralah melaksanakan salat, memperbanyak berzikir, bersedekah dan lain sebagainya. Sesungguhnya dia adalah tanda yang dengannya Allah Subhanahu wa taala yukhawif ibadahu, menakut-nakuti apa? Hamba-hambanya. Oleh karenanya ini kaitannya dengan melihat, terlihat atau tidak. Lalu bagaimana kalau tidak terlihat sama sekali sejak awal? Ya Allah alam bisawab, kita tidak bisa mengatakan gerhana. Walaupun mungkin kalau menggunakan alat yang paling canggih terlihat, tapi kan mata telanjang kita tidak melihatnya. Ya, dan tidak ada takhwif, tidak ada bentuk menakut-nakuti atas kita. Ya, tidak ada bentuk seperti itu. Ya. Oleh karenanya, kalaupun kita ingin melaksanakannya, minimal ketika takbiratul ihram gerhana itu ada. Ya, minimal saat takbiratul ihram gerhana itu ada. Adapun ketika misalnya di pertengahan salat hujan atau terhalang dan lain sebagainya, Allah alam bisawab, tidak masalah, sah salatnya. Tapi kalau dari awal tidak terlihat, Allah alam bisawab, tidak ada perintah salat, karena perintah salat kaitannya dengan melihat. Itu yang saya pahami dari perkataan para ulama. Allah alam bisawab. Saya berinfak 200 ribu ke salah satu pembangunan pondok pesantren, dan pahalanya saya peruntukkan untuk nenek dan kakek saya. Namun saya tidak menyampaikan hal tersebut kepada panitia. Apakah yang saya lakukan itu sahih, dan apakah pahalanya akan sampai? Insya Allah akan sampai ya. Innamal amalu bin niat, amal tergantung niat. Ya tadi, dan niat mahalluha al-qalb, niat itu tempatnya di hati, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Dari hamba Allah di Kalimantan Barat, hasil panen gajian kebun kelapa sawit diperoleh sebulan sekali. Apakah masuk jenis zakat dagangan atau zakat pertanian? Kalau sifatnya hanya gaji dalam arti seorang bekerja di perkebunan sawit, lalu dia mendapatkan gaji misalnya 4 juta per bulan, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu tidak disebut zakat perdagangan, tidak juga zakat pertanian. Ya. Kalau dia dapat gaji, taruhlah 10 juta dari perusahaan sawit itu, maka itu disebut dengan gaji. Apakah dia dianjurkan berinfak? Ya, kalau berinfak dianjurkan. Tapi kalau zakat dalam pengertian zakat mal, ya itu nanti dikaitkan dengan haul dan nisab. Haul dan nisab. Kecuali kalau bapak adalah pemilik kebun sawitnya. Ya, bapak adalah pemilik kebun sawitnya. Ya, nanti ada ayat Allah Subhanahu wa taala, ya waqtu haqqahu yauma hasadi, waqtu haqqahu yauma hasadihi, keluarkan zakatnya pada hari panen. Ya, ketika panen dikeluarkan. Atau kalaupun misalnya para ulama mengatakan bahwa itu khusus untuk makanan pokok dan lain sebagainya, maka bisa kita masukkan ke dalam zakat perdagangan. Artinya bapak menjual beli, ya ada hasil yang bapak dapatkan, maka nanti ada cara perhitungan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan zakat zakat perdagangan. Kalau zakat pertanian kan terkait dengan apa, makanan pokok yang bisa disimpan dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita mendapati imam yang sujud sahwi sebelum salam karena lupa kunut subuh? Apakah kita berpendapat kunut subuh itu tidak wajib ikut sujud sahwi? Kalau imam lupa sampai rakaat 5 diingatkan tetap enggak bisa, sedangkan kita yakin rakaat ke-5, apakah wajib makmum wajib ikut imam? Masya Allah. Yang pertama, kalau sujud sahwi, Allah alam bisa, menurut saya ikut, karena ju'ilal imamu liyutamma bih, imam diikuti, dijadikan imam untuk diikuti. Maka ketika dia sujud sahwi dengan sebab dia lupa kunut, karena dia bermazhab Syafi'i misalnya, maka makmumnya hendaknya sujud sahwi, sebagaimana ketika mereka kunut, makmumnya dianjurkan untuk kunut. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, maka ketika dia sujud sahwi juga. Lalu ketika imam nambah 5 rakaat, harusnya 4 rakaat, dan kita yakin sudah itu bertambah, lalu kita sudah ingatkan berkali-kali, tetapi dia tidak menggubris misalnya, apakah kita wajib mengikuti? Wallahualam bisawab, ya dahulu para sahabat mengikuti karena mereka menyangka turun wahyu. Karena mereka menyangka turun wahyu. Rasul sholat 2 rakaat zuhur, mereka salam, ngikutin Nabi. Husnuzon mereka, wahyu turun, mengubah jumlah rakaat. Begitupun Nabi sholat 5 rakaat, para sahabat mengikuti, berprasangka bahwa wahyu turun. Kalau sekarang kita gak mungkin berprasangka apa? Wahyu itu apa namanya? Turun lagi. Oleh karenanya kalau sudah lebih dari 5 rakaat, ya Allah alam bisawab, yang saya pahami ya, kita cukup mengatakan subhanallah, subhanallah, kalau dia tidak mau apa namanya, tidak mau kembali, ya Allah alam bisawab, ya bisa-bisa saja kita keluar dari apa namanya jamaah tersebut. Sebagian orang tidak paham ketika kita katakan subhanallah, dia tidak paham apa yang kita maksud. Allah alam bisawab. Kita sampai di sini pertemuan kita, tidak terasa sudah pukul 8 pas. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.